Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتي رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan pembahasan dari buku yang berjudul Untukmu yang Merindukan Keluarga Sakinah sampai kepada bab yang ke-6. Adabu syar'i liikhtiyari imra'atan salihatan li zawjatihi. Adab yang syar'i ketika seorang lelaki memilih calon istrinya dengan cara melihat atau nazar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seluruh ulama mereka sepakat seorang yang ingin menikahi wanita ia melihat terlebih dahulu bagaimana keadaan wanita calon istrinya itu. Berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Abu Daud nomor 1783, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyafal. Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka jika dia sanggup, yakni bisa melakukannya, hendaklah ia melihat kepada sesuatu yang mencondongkan dirinya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis ini jelas menganjurkan lelaki yang mau melamar seorang wanita yang ingin dia nikahi, dilihat dulu hal-hal apa yang bisa mencondongkannya untuk menikahinya. Bisa jadi paras wajahnya, bisa jadi juga hal-hal yang lainnya, warna kulitnya mungkin, atau yang semisal daripada itu. Dalam hal ini memandang yang hajat syar'i tidak dilarang, berbeda dengan memandang tanpa hajat. Allah memerintahkan kaum muslimin, Allah perintahkan kepada Nabi agar berkata kepada kaum muslimin, ayyaghuddu min absarihim, ayyaghuddu absarahum, agar mereka itu menundukkan pandangan mata mereka. Nabi berkata, la tattabi nadratul faj'ata nadratun nadratan, janganlah engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya. Ini di luar hajat. Tapi bila seorang lelaki ingin menikahi wanita, karena wanita muslimah itu pada umumnya di masa dahulu dan harusnya di masa sekarang demikian pula, mereka jarang keluar rumah, menampakkan keadaannya pada lelaki yang lainnya, sehingga mereka lelaki tidak tahu fulanah ini bagaimana wajahnya, kayak apa kulitnya, gimana kondisinya, kurus atau gemuk. Nah, Islam membolehkan melihat dulu. Sehingga Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau melamar seorang wanita, Rasulullah bertanya dulu kepadanya. Beliau mengatakan kepada Mughirah, "Undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Hai Mughirah, lihat dulu kepada wanita yang mau kau menikahi itu. Karena sesungguhnya dengan melihat itu bisa lebih melanggengkan rumah tangga kalian berdua. Karena mungkin ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, kalau menggunakan wasilah foto kadang banyak tipuannya. Ya, sekarang itu ikhwanillah teknologi udah maju. Kulit hitam di foto bisa jadi apa? Putih. Sahih? Nah, hidung agak ke dalam difoto, bisa agak apa? Dimancungkan sedikit. Pakai apa namanya itu? Program Photoshop atau apalah begitu. Antum lebih paham daripada saya dalam masalah ini. Nah, maka kalau menggunakan foto ini tidak sampai kepada hajat yang sesungguhnya. Tapi kalau seandainya seseorang itu melihat langsung kepada wajahnya, bentuk tubuh dalam artian dari sisi gemuk maupun kurusnya begitu ya. Ini lebih yundama ma bainakuma, melanggengkan rumah tangga di antara kalian berdua itu. Menunjukkan bukti ini fitrah. Lelaki suka dengan sesuatu yang mencondongkan kepada dirinya tentang keindahan. Tentu saja sekali lagi keindahan bagi seorang lelaki itu berbeda-beda. Di tempat lain indah itu yang mungkin gemuk, di tempat yang lain mungkin yang tinggi dan kurus dan sebagainya. Islam tidak melarang. Timbul pertanyaannya, batasan atau anggota tubuh yang mana yang boleh dipandang bagi seorang lelaki atas wanita yang akan dia pinang? Perlu dicatat, al-aslu nadaratul rajuli li imra'atin ghairi mahramiha haramun. Hukum asalnya memandang wanita yang bukan mahramnya itu terlarang. Sampai para ulama menyebutkan an-nadaru sahmun min sihamil iblis. Pandangan mata kepada wanita yang bukan mahramnya itu salah satu panah di antara panahnya iblis. Maka berapa banyak manusia yang melemparkan pandangannya kepada wanita yang bukan mahramnya, hatinya menjadi sakit. Bahkan sampai mati hatinya itu. Sehingga tidak lagi memandang sesuatu yang dilarang sebagai perkara yang haram. Nah, ketika masalah yang dihalalkan itu ada dalam syariat Islam, yang memandang wanita yang ingin dinikahinya, di saat meminang ada batasannya pula. Yang penting yang perlu diketahui, sebelum batasan apa, bagian mana yang boleh dipandang dan tidak, yang jelas para ulama menyebutkan, ida nadara rajul imra'atan wa yakfi bima yahtaju ila yanqihuha fa hada hasbu. Kalau seorang lelaki memandang seorang wanita dari sesuatu yang mencondongkannya untuk menikahinya, walaupun mungkin cuma apa namanya ujung jempol tangannya misalnya begitu, kalau memang itu sudah mencondongkannya untuk menikahinya sudah cukup, tidak perlu yang lainnya begitu. Tapi bila tidak, maka ada batasannya. Sebagian ulama berpendapat batasnya melihat itu sampai pada bagian betis. Kaki di bawah lutut boleh. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Sebagian ulama lagi mengatakan dia boleh melihat wajah, tangan sampai dengan lengannya. Kemudian kaki hanya bagian telapaknya saja, sampai mata kakinya saja. Ini pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Sebagian para ulama lagi berkata boleh melihat sampai rambutnya, lehernya, tangan sampai pada bagian ketiaknya, kaki sampai pada bagian lututnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tapi sayang sanadnya lemah. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak ada yang boleh dilihat bagi seorang lelaki atas wanita kecuali wajah, telapak tangan dan kakinya. Telapak kakinya. Wallahu taala alam bisawab, kita katakan dalam masalah ini bi qadri hajati, ya sudah sesuai dengan kadar hajatnya. Ikhwan, jika Anda ditanya, umumnya wanita dilihat cantik dari sisi mana? Umumnya ikhwan ya. Umumnya manusia itu dilihat cantik dari sisi mana? Wajah. Cukup. Mau lihat warna kulit ustaz, mungkin wajahnya dipoles, ya sudah. Maka lihat warna kulit batasnya di mana ikhwan? Umumnya manusia cukup melihat pada bagian apa? Tangannya. Atau sampai pada bagian apa? Lengannya. Sikunya cukup. Ustaz gimana kalau misalnya ada Fuan, kalimatnya agak anu gitu ya. Ustaz gimana kalau misalnya di bagian sini ada tompelnya gitu dan sebagainya. Ya Fuan, itu bukan hajat. Tinggal dia bertanya kepada wanita itu, ada cacat enggak pada kulitnya. Mungkin wanita itu kan berkata, ada di bagian betis saya ada bekas luka, di bagian sini saya ada bekas suntikan dan sebagainya. Cukup yang seperti itu. Karena memang kecantikan itu umumnya pada bagian wajah. Sehingga ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika para sahabat di Medan Khaibar menangkap seorang wanita yang bernama Sofia, dihadiahkan kepada Nabi SAW, dan wanita ini terkenal kecantikannya, maka istri-istri Nabi mengatakan, "Laura'an Nabi SAW payu ibu apa yang tiwa." Para sahabat mengatakan, "Fandur, kalau seandainya Nabi melihat wanita ini dan kemudian beliau suka, mungkin akan dijadikan istrinya." Lalu kata para sahabat, "Lihat, nanti bila wajah Sofia ditutupi, berarti Sofia itu menjadi istrinya. Tapi bila wajah Sofia dibiarkan terbuka, berarti Sofia tidak dijadikan istri, tetapi hanya sekedar budak baginya." Dan ini masyhur, berapa kecantikan itu pada umumnya dinilai pada bagian wajah. Maka kalau seseorang itu memandang atau meminang, dia ingin nazar, pertama yang dihajatkan baginya adalah melihat bagian wajahnya. Jabir bin Abdullah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, uridu an ankiha imra'atan ansariyah, saya ingin menikahi wanita Ansar." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal nadartaha? Apakah kamu sudah melihatnya?" Qala Jabir, "La, belum." Kata Nabi, "Undur ilaiha." Lihat dulu wanita yang mau kamu nikahi itu, li anna fi aini ansariyah syai. Karena biasanya orang Ansar itu matanya beda dengan selain Ansar. Nabi melihat dengan mengatakan, biasanya orang Ansor itu matanya agak beda dengan orang selain Ansor. Sehingga Nabi menganjurkan Jabir mau lihat apa? Wajahnya. Lihat dulu ini matanya sipit enggak? Belok enggak? Kan gitu alhamdulillah. Boleh, dalam Islam tidak dilarang. Mungkin timbul pertanyaan berikutnya, Ustaz, berapa kali boleh melihat? Mau menikahi berapa kali boleh melihat? Hari ini lihat, boleh enggak Ustaz besok diulang lagi? Boleh enggak Ustaz besok diulang lagi? Kan gitu. Naam, wallahu ta'ala alam biswab. Al-audu fin nadari jais. Mengulang untuk memandang untuk dalam rangka memastikan, boleh. Yang tidak boleh itu al-istimta'u biha, menikmatinya yang tidak boleh. Faham ya kawan? Masya Allah, itu tidak boleh. Boleh? Tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau seandainya dia ingin melihat, kemudian di hari pertama malu-malu, lalu hari kedua dia ingin memastikan, apa benar ini bulunya asli atau enggak matanya itu, kan itu. Dia lihat lagi. Hari ketiga dia mengatakan, "Saya lupa kemarin pipinya tembem atau enggak." Diulang lagi. Ya boleh, enggak apa-apa. Dalam Islam ini tidak dilarang. Tapi yang perlu dicatat, yakni yahtaju bihi yuridu bi ayyin, dia kepingin menikahinya niat awalnya itu. Bukan mempermainkannya, karena telah banyak lelaki-lelaki yang menggunakan dasar ini untuk mempermainkan wanita. Dia ingin menikahi wanita, datang, dilihat wanitanya, suruh buka cadarnya, dilihat. Sudah, besoknya dia telepon enggak jadi. Ditanya apa alasannya? Kayaknya saya enggak serat. Datang lagi wanita yang lainnya. Dia bilang enggak jadi. Sudah itu dia cerita ke orang lain. "Oh, kalau yang itu saya enggak jadi karena tembem pipinya, yang ini karena hidungnya bulat, yang ini." Ah, ya ikhwan, ada hawa. Ini hawa nafsu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun manusia yang takut dengan kemuliaan Rabb-nya, dia kekang hawa nafsunya, Allah berikan janji baginya tempat tinggal dalam surga. Tapi sebaliknya, ketika Allah mengatakan, "Wa amma man tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang yang sombong, melampaui batas, mementingkan urusan-urusan dunia, yakni dia menikmati dengan hawa nafsunya, maka tempat tinggal yang disediakan oleh Allah baginya jahim. Neraka jahim. Maka camkan ikhwan fillah, ketika seseorang ingin memina, ya dia melihat dalam batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian timbul pertanyaan yang kedua, apakah melihat ini harus datang menghadap atau boleh melihat dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi. Ikhwati rahimanillah, ya tidak apa. Tidak dilarang seseorang ketika dia mau melihat calon istrinya itu dari balik pohon, dilihat dulu, karena mungkin biasanya wanita itu kan pakai cadar, kalau di Arab ya Pak ya. Di balik papan juga alhamdulillah banyak yang memakai cadar. Mungkin mereka sulit melihat ini, khawatir kalau langsung datang ketemu dengan wanita itu, berbicara kemudian enggak jadi, khawatir dia sakit hati. Maka dia boleh, dia mencari tempat tertentu di mana wanita biasa membuka apa? Wajahnya, kemudian dilihat. Jabir ibn Abdillah begitu. Ketika Nabi mengatakan, "Kamu sudah melihatnya belum?" lihat dia. Maka Jabir pun berkata, lalu aku berada di balik pohon kurma. Aku melihat wanita yang aku inginkan itu. Kemudian aku berhaji dan berkata, nikahkan aku dengannya ya Rasulullah. Tapi ini bukan dalil untuk ngintip loh ya. Jangan dijadikan ustaz, sahabat ngintip. Maka kita, enggak, ini bukan dalil untuk itu, sama sekali tidak. Karena ketika itu Jabir ingin menikahi wanita itu. Dan dia ingin tahu gimana sih wajahnya. Begitu saja. Sekedar itu saja. Setelah itu dia cepat-cepat datang kepada Nabi, nikahkan saya dengannya. Lalu Nabi pun menikahkannya. Wallahu ta'ala alam bisa. Jika terpaksa dia datang menjumpai wanita itu untuk melihat wajahnya, harus meminta izin kepadanya, kepada walinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a yanzura ila ma yad'u ila nikahi ma falyaf'al. Fala qal fa khatabtu jariyatan fa kuntu atahabba'u la hatta ra'aytu min ma da'ani ila nikahiha wa tazawwujiha wa tazawwajtuha." Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, jika Rasulullah bersabda, jika seorang akan melamar seorang wanita, kalau sanggup pandang yang bisa menarik hatinya untuk menikahinya, hendaklah dia lakukan. Kata Jabir, maka aku ingin melamar seorang gadis. Aku sembunyi-sembunyi, sehingga saya memperoleh sesuatu yang membuat saya condong untuk menikahinya, lalu saya pun menikahinya. Akhirnya kami pun diizinkan, saya pun diizinkan untuk menikahi wanita itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meminta izinnya ini suatu perkara yang disukai. Kalau seandainya tidak, memang boleh. Tapi kalau misalnya seseorang berkata, saya ingin melamar engkau, saya ingin melihat wajah engkau, ini lebih afdol. Tapi yang perlu dicatat, gak boleh berdua-duaan. Gak boleh dia berkata, ukhti, saya ingin melamar kamu, tapi lihat dulu wajahmu, ketemuan di tempat ini berdua. Gak boleh. Itu namanya khalwat. Ustaz, gak ketemuan, cuma tukar-tukaran foto. Ya sama aja. Fotonya dibawa di kamar, dilihat-lihat. Yang perempuan dilihat-lihat. Kirim lewat media elektronik itu namanya apa, Pak? Saya pernah ditanya, apa hukumnya Ustaz melihat foto seorang wanita yang mau dilamar melalui media handphone itu? Si A mengirimkan, si B mengirimkan. Enggak boleh. Kalau berdua-dua enggak boleh. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Nabi kita yang mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Wa fi riwayat, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adir la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa sadisu masyaitan. Enggak boleh lelaki berdua-duaan dengan perempuan kecuali temani mahram. Enggak boleh seorang wanita safar sendirian kecuali dengan mahram. Tidaklah lelaki dengan perempuan berdua-duaan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Walhasil dengan demikian Bapak, tambahan sebelum saya lupa. Ini juga membuktikan enggak boleh laki-laki dan perempuan telepon-teleponan berdua-duaan kecuali istrinya atau mahramnya. Dia telepon adiknya boleh, telepon ibunya boleh. Tapi kalau ini bukan siapa-siapanya, dia telepon-teleponan malam-malam pula di kamar mereka berdua. Yang satu di tempat yang sepi, yang satu di tempat tepi. Kan enggak deketan, tetapi lewat telepon. Syaitan akan masuk menemani mereka. Ini makna khalwat. Karena makna khalwat itu berdua-duanya seseorang untuk bisa saling berhubungan mungkin secara langsung maupun tidak langsung tanpa ada orang yang ketiga dari mahramnya. Itu disebut dengan khalwat. Dan dalam Islam haram. Des dari sini disimpulkan, menurut Islam pacaran bagaimana ya, kawan? Bapak-bapak, menurut Islam pacaran bagaimana? Boleh enggak ya, kawan, pacaran dalam Islam? Boleh setelah akad. Paham ya, kawan? Boleh pacaran dalam Islam setelah akad. Setelah akad nikah yang sah baru pacaran. Mau mengenal dulu, ternyata wah gak cocok pribadinya, belum terjadi apa-apa ini. Belum kumpul, belum apa-apa, sudah halal tapi hanya lebih mengenal lebih dalam. Kemudian ya sudahlah, kita cerai saja. Ya kalau begitu gak dilarang. Tapi kalau sebelum itu pacaran, katanya anak muda apa namanya, kawan? Pendekatan. Ini bukan pendekatan. Ini membangkitkan syahwat, mengikuti jejaknya syaitan, menjerumuskan ke dalam api neraka. Akhi fillah, Nabi kita mengatakan, setiap anggota tubuh manusia itu ada zinanya. Zina mata memandang yang tidak halal baginya. Zina telinga mendengarkan bisikan yang bukan hak baginya. Zina mulut membicarakan yang bukan hak baginya. Dibuktikan semua itu dengan kehormatannya, farjinya. Berapa banyak manusia dengan dalil pacaran untuk pendekatan ini kemudian yang terjadi bukan yang halal, yang haram. Setelah hamil baru mereka menikah. Padahal ketika orang mau ketika seseorang datang menjumpai orang yang menikah itu, dia mengucapkan apa Bapak? Apa ucapannya? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi juga kedua engkau dan istrimu. Semoga engkau dikumpulkan di dalam kebaikan. Mungkinkah barokah diberikan kepada sesuatu yang diawali dengan keharaman? Ya enggak mungkin. Makanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Islam tidak mengenal pacaran. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun makna hadis ini secara umum ya, secara umum kepada seorang muslim, kepada muslim yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, Nabi mengatakan, "Idza ahabba adukum akhahu falyukhbirhu." Bila salah seorang mencintai saudaranya, cepat beritakan kepadanya bahwa dia mencintainya karena Allah. Para ulama menjelaskan, lelaki suka dengan wanita yang dia cintai, datang, lamar, nikahi karena Allah Ta'ala. Itu baru benar. Itu baru laki-laki. Cepat lihat sejarah. Orang tua kita pun begitu dahulu. Ini yang justru yang benar. Dia datang, dia bilang, saya suka dengan kamu, lamar kepada orang tuanya, disetujui, dinikahkan, khalas. Ternyata cinta itu tumbuhnya bagaimana, Ikhwan? Belakangan, karena sebab kesolehan, kebaikan. Tapi yang katanya PDKT, iya Ikhwan, apa yang terjadi di tengah jalan pernikahan mereka? Tidak barokah. Bercerai dengan cara yang gak syar'i. Kalau tak berkumpul dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Nas'alullah ta'ala assalamu alaikum. Kesimpulannya, pacaran dalam Islam itu sebelum menikah tidak boleh. Maka kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang sudah terlanjur berpacaran, cepat setelah pengajian ini SMS, telepon wanita itu, bilang besok saya mau melamar kamu dan menikahimu, begitu. Ya, jangan nunggu-nunggu lagi, jangan menunggu-nunggu lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian khawatir rahimani wa rahimah, bagaimana dengan wanita? Bolehkah wanita memandang lelakinya? Batasan mana yang boleh dipandang? Nah, para ulama sepakat, batasan yang dipandang oleh wanita kepada laki-laki itu selain dari pusar ke bawah sampai lutut, berarti selain itu boleh. Maka wanita boleh berkata kepada laki yang mau melamarnya, saya mau melihat apa? Dadanya. Boleh, enggak apa-apa. Gantian dia berkata kepada laki itu, saya mau melihat perutnya. Gendut apa enggak gitu kan ya. Boleh, enggak dilarang. Bahkan kalau seorang wanita berkata, tolong dilepaskan kopiahnya, maksudnya utuh enggak rambutnya, paham? Boleh, enggak dilarang dalam Islam. Dan ini para ulama membolehkan, dan ini menunjukkan bahwa wanita lebih luas hukum bagi mereka untuk memandang pada laki-laki itu. Karena memang aurat bagi lelaki itu hanya mulai dari pusar sampai mana? Lututnya saja. Wallahu ta'ala alam biswan. Kemudian alhamdulillah rahimahullah, timbul permasalahan. Ustaz, sudah memandang ternyata enggak suka. Bolehkah menarik kembali lamarannya? Akhi fillah, kata para ulama, launaka imra'atun bi'aqdin sahihatin. Jika lelaki menikahi seorang wanita dengan akad yang sah saja, bisa dibatalkan dengan apa namanya? Talak, cerai, kan begitu Bapak? Ini pernikahan sudah sah, bisa batal dengan cerai, apalagi belum nikah. Maka tidak ada larangan berkata, saya tidak jadi. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam Islam menjelaskan, pertama, fala tattabi'a hawahu. Jangan semata-mata dia mengikuti hawa nafsunya saja. Karena ada sebagian orang lelaki ingin mencari wanita yang menurut dia itu ya idealnya, hidungnya mancung, matanya belok, bulu matanya melungker, apalagi kulitnya apa? Putih, tinggi semampai. Ya akhi billah, tapi dia tidak melihat siapa dirinya. Faham ya khamillah? Maka kata para ulama, innal mu'min mir'atun li akhi. Orang beriman itu cermin bagi orang beriman yang lainnya. Paham enggak maksudnya ya kawan? Kalau kita mau cari yang tinggi semampai, matanya belok, hidungnya mancung dan sebagainya dan sebagainya, ngaca dulu kita. Supaya kacanya sama, begitu maksudnya para ulama. Faham kan bila? Jadi jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu. Demi Allah ya kawan, dirahimani walimakumullah. Ketika seorang wanita datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, datang kepadaku si Fulan dan si Alan. Dua-duanya ini lelaki yang gagah. Tapi apa kata Nabi? Jangan kamu nikahi Alan, jangan kamu nikahi Fulan, nikahi Usamah. Ternyata Usama bagaimana, Bapak? Usama itu lelaki yang biasa aja. Tinggi tidak tinggi, putih kulitnya juga tidak, bahkan rambutnya apa namanya? Naam. Tapi kata Nabi, huwa saleh. Dia lelaki yang saleh. Seolah-olah wanita itu dikatakan oleh Nabi, jangan turuti hawa nafsumu saja. Inilah seorang wanita datang kepada Umar. Seorang wanita mengadu kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la uhibbu zauji, farriqni minhu. Saya enggak cinta lagi sama suami saya. Tolong ceraikan saya dari suami saya. Apa kata Umar bin Khattab? Apakah kamu kira nikah itu hanya sekedar suka? Maksudnya bukan hawa nafsu nikah itu. Menikah itu untuk melaksanakan apa? Syariat. Dua, kalau memang ternyata kita tidak suka dengan wanita yang kita sudah memandangnya itu, tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Tidak boleh ketika ditanya, kenapa akhi gak jadi dengan si fulan? Saya nasihatkan kamu juga jangan. Wah ini repot kalau begini kan. Kenapa? Wah itu di pipinya ada sesuatu. Gak boleh. Karena bisa jadi menurut kita itu tidak baik buat kita, tapi bagi orang lain. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada engkau." Nabi diam. Nabi tidak mengiyakan. Nabi duduk. Sahabat tahu bahwa Nabi enggak mau dengan wanita ini. Tiba-tiba datang lelaki mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia." Lihat ketika Nabi ternyata tidak berhajat, ada orang yang suka dengannya. Maka ditanya oleh Nabi, punya sesuatu untuk mahar baginya? Gak punya. Kata Nabi, cari cincin walaupun dari besi. Kata lelaki ini, gak punya. Walaupun cincin dari besi. Apa yang kamu punya? Sarung saya. Kata Nabi, kalau kamu buat mahar, kamu pakai apa? Kata lelaki ini, separuh saja. Coba lihat ya, Bang. Pede banget ini orang ya. Masya Allah, dia bilang, separuh saja ya Rasulullah. Walhasil ikhwati rahimani rahimah, kita bisa ambil faedah dari hadis itu. Ternyata kecantikan bagi orang itu berbeda-beda. Namun kalau kita melihat seorang wanita yang kemudian kita ingin meminangnya ternyata enggak, kita tidak berajar dengannya, jangan sebarkan keadaannya. Begitupun sebaliknya, karena bisa jadi saudara kita yang lainnya menyukainya. Wallahu ta'ala an bisawab. Kemudian ikhwati rahimani warahmatullah, di antara adab meminang berikutnya yakni hal yang perlu dilihat dari kebiasaan suatu kaum dari sisi timbangan syariat. Berjabat tangan. Boleh gak ya kawan? Hah? Berjabat tangan dengan wanita yang mau dipinangnya. Sekarang bukan hanya jabat tangan Ustaz. Megang dikasih apa namanya? Kan ada acara pinang-meminang itu. Wanitanya dipegang tangannya sama laki-lakinya. Dimasukin cincin. Masya Allah la quwata illa billah. Rasulullah padahal sudah mengingatkan ikhwan jauh sebelum kita lahir ini. Nabi berkata dalam riwayat Imam At-Tabrani nomor 16881 kata beliau, la ayyutu anna fi ra'si rajulin bimikhyati min hadidin. Sungguh kalau seandainya ubun-ubun seseorang ditusuk dengan paku dari besi, khairunlah, itu lebih baik baginya. Min ayyam masam ra'atan la tahilullahu, daripada telapak tangannya harus menyentuh wanita yang bukan halal baginya. Wanita itu menjadi halal bagi seorang lelaki kalau sudah diakadkan. Ustaz gimana Ustaz kalau tukar cincinnya biar orang tuanya saja yang pasang? Akhi billah, tukar cincin itu budaya siapa? Ada enggak dalam Islam mengajarkan kalau kaum muslimin mau menikah itu tukar cincin dulu? Ternyata ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tidak. Sejarah membuktikan bahwa tukar cincin itu budayanya orang-orang ahlul kita. Nasrani. Sikap gulu mereka. Dan Nabi sudah mengingatkan, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Lebih-lebih daripada itu, kalau cincinnya emas, bolehkah laki-laki pakai emas, Bapak? Jawabnya tidak. Bukankah Nabi pernah memegang dua benda, satu emas, satu sutra. Lalu kata Nabi, hadani haramani lidzukuri ummati. Dua benda ini oleh Allah telah diharamkan bagi laki-laki umatku. Berarti laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Ustaz, bagaimana kalau hadiah? Kalau hadiah boleh. Kalau bapak misalnya mau melamar, memberi hadiah kepada calon istri, hadiah buat engkau, maka boleh seperti itu. Jadi dilarang, hadiah tidak dilarang. Tapi kalau harus dengan apa namanya itu seremonial, tukar cincinnya, berarti kalau udah sampai ada sebuah keyakinan, kalau orang pakai cincin di sini berarti sudah apa itu, Ikhwan? Sudah diikat, kata orang. Masya Allah, Ikhwan billah, ini keyakinan yang salah. Walaupun lima-limanya dikasih cincin, kalau memang belum qabil tu nikah, itu belum apa? Belum ada ikatan yang syar'i. Nah, makanya saudara kaum muslimin, kebiasaan-kebiasaan ini harus diluruskan. Kemudian Ikhwan billah rahimakumullah, selanjutnya lamaran itu dilafadzkan. Disebut pinangan itu kalau dilafadzkan, ada pembicaraan, saya pinang engkau karena Allah misalnya. Boleh. Karena nanti berkaitan dengan etika yang berikutnya. Jika lelaki sudah meminang seorang wanita, maka wanita itu enggak boleh dipinang oleh orang lain. Sampai pinangan dari kedua belah pihak itu dia mereka membatalkan, atau si lelaki yang meminang itu diminta izin, kalau kamu tidak mau melanjutkan, saya akan melamarnya. Kalau begitu katanya boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seorang lelaki yang mendatangi wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Sehingga Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian membeli atau menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya, jangan pula salah seorang di antara kalian meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya. Hanya berbeda pendapat para ulama, bagaimana kalau seandainya seorang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya, kemudian dipinang lagi oleh saudaranya yang lainnya itu, kalau mereka ternyata menikah, orang yang kedua itu, dengan wanita yang dipinang oleh orang pertama, sah atau tidak? Karena lafadznya berbunyi, la yaktubur rajulu ala khidbati akhi, jangan sampai melamar seorang lelaki wanita yang telah dilamar oleh saudaranya itu. Pendapat yang pertama mengatakan, seandainya dia menikahi wanita itu, padahal dia dilamar oleh lelaki yang pertama, nikahnya tidak sah. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga oleh Imam Abu Dawud. Pendapat yang kedua mengatakan, nikahnya sah, tapi dia membawa dosa sampai dia meminta keridhaan siapa? Lelaki pertama yang melamar wanita tersebut. Dua-duanya enggak ada yang ringan ya khodillah. Karena dua perkara tersama. Perkara meminang wanita yang telah dipinang itu bisa menyebabkan perpecahan, dan perpecahan itu dosa yang besar di dalam Islam. Wallahu taala alam bisawab. Terakhir, bolehkah menarik lamaran? Maksudnya begini, bolehkah pihak wanitanya membatalkan lamaran? Atau sebaliknya, pihak lelakinya membatalkan lamaran? Ibnu Qudamah mengatakan, fa idza karaha waliyyu rajulin ayyankihuma, kalau seandainya seorang wali tidak menyukai mereka melangsungkan pernikahan, lalu menasihati salah satunya, lalu menarik lamarannya tersebut, ini tidak dilarang. Cuman yang perlu diperhatikan, jika hadiah telah diberikan di awal untuk sebab pernikahan, apa bahasa kita namanya, Pak? Kalau mau nikah itu selain mahar apa namanya? Di negeri kita ini biasanya orang-orang itu bawa sesuatu untuk jujuran atau serah-serahan itu. Nah, maka para ulama mengatakan kalau yang membatalkannya pihak wanita, dia harus mengembalikan utuh seperti semula. Ya. Kalau yang diberikannya lemari gampang ikhwannya. Kalau yang diberikannya itu kambing sudah terlanjur disembelih, ini yang repot. Karena kalimatnya seperti semula itu. Makanya khawatir rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pihak wanita sangat dibenci. Menarik apa? Kecuali dia menjumpai pada diri lelaki itu ada kerusakan atau kedustaan atau kebohongan, maka tidak dilarang. Adapun pihak lelaki, maka dia boleh membatalkannya jika dia menjumpai ada yang lebih baik bagi dirinya, misalnya tidak jadi menikah karena suatu perkara yang lebih afdol. Mungkin dia dapat panggilan jihad, berperang di jalan Allah, atau mungkin dia dapat panggilan mempelajari ilmu agama di suatu tempat sehingga dia menunda dulu nikahnya, itu tidak ada masalah dalam Islam. Terakhir, batas waktu pinangan. Berapa jarak antara seseorang itu meminang sampai dengan menikahinya? Kalau Ibnu Qudamah, la hadda baina al-khidbati wal-aqdi, enggak ada batasan jarak antara pinangan dengan akad nikah. Idza radiya bainahuma. Tapi dengan catatan kalau kedua-duanya apa? Redha. Mau, kalau pihak wanitanya mau menunggu dinikahi sampai 2 tahun yang akan datang, atau kebalikannya, lelakinya mau menunggu wanitanya mau dinikahi kalau sudah 2 tahun yang akan datang, tidak ada larangan. Nah, selama itu juga tidak boleh wanita ini dilamar oleh lelaki yang lain. Cuman timbul muskilah. Dalam beberapa hukum syariat disebutkan, wanita yang telah dilamar itu dianjurkan alla yakhrujna minal bait illa indal hajah. Wanita yang sudah dilamar oleh seorang lelaki itu dianjurkan tidak keluar rumah kecuali hajat yang sangat mendesak. Makanya imam yang 4 berpendapat, wanita yang sudah dilamar, resmi lamarannya, dia keluar rumah, itu hukumnya makruh. Kalau tidak ada hajat yang syari, Anda bisa bayangkan kalau 2 tahun, kan berarti rehon. Makanya para ulama itu menganjurkan, jarak antara pinangan dengan akad sebaiknya tidak dalam keadaan lama. Sebab Nabi berkata, salasun, 3 perkara yang Allah menganjurkan untuk disegerakan padanya. 3 perkara yang Allah menganjurkan, memerintahkan kaum muslimin menyegerakannya. Pertama, ikhwan, qada'ud-dain, membayar apa? Utang. Bayar utang itu jangan ditunda-tunda. Kalau sudah punya uang, menunda-nunda pembayaran utang, matalul ghaniyyi ghululun, kata Nabi, orang yang sudah punya harta tapi bayar utangnya ditunda-tunda, dia sama dengan ghulul, berbuat curang. Enggak boleh. Utang segera dibayarkan. Yang kedua, alhamdulillah, dafnul mayyit, memakamkan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda, besok saja, tunggu ini, jangan, segerakan. Yang ketiga apa? Aqdun nikah, akad nikah, disegerakan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Syiar disebutkan, di saat beliau bangun di tengah malam melihat anaknya yang sudah tumbuh remaja, dewasa, begitu maksudnya, maaf, tidur dalam keadaan karena yakni apa namanya, hawa nafsunya bangkit, apa namanya itu, kehormatannya itu bangkit. Maka setelah selesai salat subuh, Imam Syafi'i bertanya kepadanya, apakah engkau telah berhajat untuk menikah? Atahtaju ila imra'atin tankihuha, kamu mau menikahi wanita? Maka anak itu pun berkata, na'am, walakin astahi, sebenarnya iya ayahku, cuma aku malu. Maka Imam Syafi'i berkata, siang ini juga saya nikahkan engkau dengan siapa yang kau sukai. Coba lihat ya kawan, enggak ditunda-tunda. Kalau kita kan kadang enggak begitu, kamu sudah ingin nikah, jangan, bantu ibu dulu, ntar 5 tahun lagi sudah kejadian hamil, baru orang tuanya menyesal. Ini nasihat buat kita ya kawan bila, perkara nikah itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya bertobat kepada Allah jika salah, jika benar semoga kebenaran ini membela kita di yaumil qiyamah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.